الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله pada pagi ini kita melanjutkan pembahasan kita yaitu istihaq ulil basar bita'lim ala isal al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar yang ditarik oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hamdulillah wa syafahu wa ma'am. Pada pagi ini kita masuk pembahasan melanjutkan pertemuan yang lalu bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim bahwa maksiat al-ma'asi ketika dikerjakan itu akan menjadi penyebab timbulnya berbagai macam bentuk bencana dan hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana taat kepada Allah itu juga merupakan sebab mendapatkannya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa ihsanul 'abdi al-'amala sababun li ihsanillah. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan amalan yang baik, taat kepada Allah, amalan yang ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini juga merupakan sebab Allah akan berbuat baik kepadanya. Allah akan membalas kebaikan kepadanya. Ini kaidah muhim bagi kita. Dari sekian ayat wallah bagaimana Allah memberikan kenikmatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Faman yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusan dia mudah. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kehidupan dia dan itu rezeki dia datang yang tidak disangka-sangka. Nah, surga, jannah, u'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Terus masih banyak yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian kepada Allah, di sisi Allah, ia paling bertakwa. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah kemuliaan, kebaikan yang Allah berikan kepada siapapun dari hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah, yang berbuat baik, ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu dari sekian ayat. Kemudian ayat berikutnya artinya kelanjutan dari yang pertemuan yang lalu. Waqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala bima aqaba bihi ahlas sayyi'at minal umam ka qawmi Nuhin wa Adin wa Thamud wa qawmi Lutin wa Habil Madian wa qawmi Fir'auna fi dunya wa akhbar bima sayu'akibuhu bihi fil akhirah sayu'akibuhum bihi fil akhirah. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan yang dijalani tadi itu oleh manusia akan menjadi penyebab penistaan, bencana, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam melanjutkan, sungguh Allah telah mengabarkan Subhanahu wa taala dalam di mana Allah kabarkan jalan di Al-Qur'anul Karim apa yang Allah telah lakukan kepada mereka orang-orang yang berbuat jelek, hukuman yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepada orang-orang para pelaku maksiat dari umat-umat terdahulu, kaumnya Nabi Nuh, diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dulu. Di dunia dulu kan hilang. Nah, kaumnya Ad, Samud, kaumnya Nabi Lut, Ashabu Madian, kaumnya Fir'aun, semua itu Allah siksa di dunia. Ini tahapan awal. Dan juga Allah kabarkan bahwa mereka pun juga akan disiksa di akhirat. Dampak negatif, dampak keburukan dan kejelekan ketika mereka bermaksiat kepada Allah, rajin bermaksiat kepada dunia ini. Bukan sekedar di dunia, Allah berikan kepada mereka sesaat sampai kepada akhirat kelak. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Walihada qala mu'min ali fir'aun, oleh karena itu berkata orang mukmin yang ada pada kaumnya fir'aun, yang mukmin, ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab. Di surat apa ini? Zahir. Surat Zahir itu nama lain surat apa? Apa? Mukmin. Surat Zahir itu nama lain surat adalah surat Mukmin. Jazakallahu khairan. Wahai kaumku, aku khawatir kalian ditimpakan oleh Allah sebagaimana yaitu yaumul ahzab, di hari itu adalah hari mereka bersatu dengan munafikin lihat untuk menyerang kaum muslimin. Nanti akan dibahas dalam tafsir insyaallah. Mithla dzalika qaumuhu, aku khawatir kalian akan ditimpakan oleh Allah seperti kaum Nabi Nuh. Wa Tsamud wa 'Ad wa Tsamud, dan aku khawatir kalian ditimpakan Allah seperti kaumnya Samud, kaumnya Ad, dan orang-orang setelah mereka. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil ibad, Allah sama sekali tidak menginginkan untuk berbuat zalim kepada hamba-Nya. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yawmat tanaz, wahai kaumku, aku khawatir kepada kalian ditimpakan oleh Allah di hari nanti saling memanggil dan dimaksa maupun di hari kiamat nanti satu dengan yang lain. Nah, memanggil meniru yang telah meniru pada yang baik dan seterusnya. Kita akan dibahas tafsirnya. Yauma tuwalluna mudbirina malakum min Allahi min asim, yaitu hari ketika mereka lari ke belakang, yang mana kalian sudah tidak ada lagi pembela dan penolong yang menjaga sangsa. Waman yudlillahu fama lahu min had, siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan mungkin ada satu pun yang bisa menghindari. Ikhwati fi din, a'adzakumullah, dari ayat ini sungguh luar biasa sebagai cambuk bagi kita dan pelajaran penting bagi kita untuk benar-benar kita senantiasa waspada, berhati-hati, jangan bermudah-mudahan terhadap maksiat apapun dan sekecil apapun bentuknya. Khawatir Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di dunia dan na'udzubillah min dzalik ketika dia berkelanjutan di akhirat kelak. Kemudian kata Sa'd rahimahullah disebutkan di ayat tadi disebutkan di awal ayat wa qala alladhi amana. Jadi sebelum ayat ini Fir'aun menyatakan kepada kaumnya agar supaya kaumnya itu tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Sampai dia menyatakan lama ahdikum illa sabila rusal. Aku tidak akan memberikan petunjuk kepada kalian dan aku tidak akan memberikan pengarah kepada kalian kecuali jalan petunjuk. Kata Fir'aun. Nah, dan aku tidak akan memberikan suatu pandangan, keyakinan. Nah, kecuali kebenaran. Itu yang diinginkan Fir'aun agar mengikuti Fir'aun begitu. Dalam keadaan pasti bahwa Nabi Musa alaihissalam lah yang membawa menjelaskan kepada al-haq, kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang pasti. Dalam hal itu enggak mungkin, mustahil sudah. Nah. Begitu. Makanya kata Syekh Wahada, kata Sa'd bin Mukaddim dusta. Fa inna hadza qaulun lil haq. Ini merupakan kemungkar balikan fakta. Nah, kalaulah seandainya, penting. Di sini ada kalimat yang masya Allah sangat penting. Falau amarhum bin tibahi itibahan mujarradan ala kufrihi wa dhalalihi lakana syarru ahwan. Ini ya kawan. Nah, kedalaman ilmu Sa'd rahimahullah, gurunya para masyayikh di hadal asr. Apa kata beliau rahimahullah, kalau seandainya Fir'aun ini, Fir'aun itu memerintah kepada kaumnya sekedar mengikuti perintahnya itu aja, nah, perintah apa? Perintah kekufurannya, perintah kesesatannya, ikuti. Ayo kalian ikut kekufuran anak, Terus kata anak, sadari itu saja. Kata beliau, laka nasyaru awan. Ini saya kejelekannya lebih ringan. Kejelekannya lebih ringan. Penyimpangannya lebih ringan. Kedustaannya lebih ringan. Walakinnahu amarum bittiba'ihi wa za'ama anna fittiba'i ittiba'al haq. Ini yang harus kita compare-kan pada ayat sejam sekarang. Kita harus melihat, membuka kita sudah tidak mungkin kembali ke dalam sekarang. Tapi fikrohnya, keyakinannya ini, dan caranya. Namun Fir'aun di samping memerintah, menyeru, mengajak kaumnya itu untuk mengikuti kesesatan dan kudrat Fir'aun, Fir'aun juga meyakini zaman tidak harus menduga mengira zaman gimana ikhtar. Nah, ini yakin dan keyakinan bahwa dengan mengikuti Fir'aun itu berarti mengikuti al-haq. Ini letak paling sesatnya dan keburukan yang paling buruk ketika kekuburan dan kesesatan dia punya al-haq. So, ikhwati fiddin a'azzalallahu fi sabilil haq, kita berdoa ketika mengikuti al-haq yang dimaksud oleh Fir'aun berarti mengikuti kesesatan. Oleh karena itu barakallahu fikum ya ikhwan, subhanallah, ma ahsana ma qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-maksiyati wal maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bahwa kebid'ahan jauh lebih disukai oleh iblis ketimbang kemaksiatan. Kalau orang berbuat maksiat, sangat mungkin dia bertobat. Kenapa? Karena dia tahu, dia yakin itu maksiat. Gak ada orang yang sehat akal yang mengatakan mencuri itu masya Allah sesuai dengan syar'i. Gak ada. Serendah ilmu agamanya muslim, tanya mencuri dia salah, jelek, buruk, rusak, serendah-rendahnya. Masya Allah, niku itu betul-betul sesuai dengan sunnah. Gak ada. Masya Allah, mukul orang itu betul-betul syar'i. Gak ada. Serendah-rendah ilmunya dia itu salah. Gak kita. Orang yang betul-betul apa yang dia ini? Di atas kebenaran, di atas sunnah, sehingga dibela, didukung, dijalankan dengan meyakini itu hak, dengan meyakini itu sunnah. Mana yang lebih mungkin bertobat kepada Allah? Mana yang lebih mungkin bertobat kepada Allah? Pelaku maksiat atau pelaku bid'ah? Iya, jelas jawabannya pelaku bid'ah yang lebih mungkin bertobat kepada Allah daripada pelaku maksiat. Jelas lebih mungkin bertobat kepada Allah daripada pelaku bid'ah. Kenapa? Karena pelaku maksiat yakin mengetahui menyadari itu salah. Itu di sini. Pelaku bid'ah enggak, lihat itu benar. Maka iblis itu suka kepada pelaku bid'ah ceritanya. Makanya Rasul mengatakan innallaha hajaba wa fi riwayat hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yata'ala. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat bagi pelaku bid'ah sampai dia meninggal. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berlimpah dan bid'ah sekarang ini, Bu? Kafarnya mengajak menyeru di atas kebid'ahannya terus Apa ada dari mereka mengatakan, alhamdulillah ana bertobat dari sunnah ini? Yang bid'ah itu dengan tiada sunnah. Ada. Kita telah bertobat dari kebenaran. Ada. Yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yakin bid'ah itu adalah sesat, baru dia bertobat. Ya, cari kan terus berjalan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam, kemudian wa qala ladina wa qala ladina amanu. Naam. Dan ada dari yang beriman di komunitas tersebut yang betul-betul dia terus mendakwai kaumnya, mukarrar da'wata qaumihi wa la ra'is min hadihim, min hidayatihim, dan tidak usaha agar dapat hidayah sebagaimana keadaannya. Bu'at ilallah la yazaluna yad'una ila rabbihim, senantiasa berdoa kepada Allah mereka. Nah, dan terus, nah, tidak berhenti-henti menyatakan apa? Ya qawmi inni akhafu alaikum mitla yaumil ahzab. Wahai kaumku, aku khawatir kalian ditimpakan oleh Allah sebagaimana kaumnya yaum ahzab. Siapa itu? Yakni al-kumam al-mukadzibin, umat yang mendustakan agama Allah dan Rasulullah. Alladzina tahazzabu ala anbiya'ihim wajtama'u ala mu'aradatihim, yaitu kaum mereka yang tahazzabu, berkelompok-kelompok, bersatu, bersekongkol, berkoalisi, nah, untuk menyerang negeri mereka dan menyisihinya. Semua banyak tahu. Nah, kemudian orang yang minta dari kalangan di kaum itu menyatakan kepada mereka, misalnya ada di kaum itu juga seperti kondisinya kaum Nabi Nuh. Wa'adin wa Tsamudin wa lahum min ba'dih, dan Tsamud, 'Ad, dan setelah mereka. Nah, yaitu apa? Adatnya mereka, na'am, mitru adatihim fil kufri wa takdzib. Kaum Nabi Nuh, Ad, Tsamud, dan setelah mereka bersama mereka ini adalah mereka biasa kufur dan biasa mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah hukum mereka dengan hukubah, hukuman yang segera di dunia ini sebelum akhirat nanti. Wallahu yuridu dzulman lil ibad. Akibatlah mereka ini Allah hukum di dunia langsung. Mereka ini. Dan Allah sama sekali tidak menginginkan kezaliman kepada hamba-Nya. Wa yu'adzibuhum bi ghairi dzambin aznabu. Wa la jarama min aslafu. Tidak mungkin Allah siksa tanpa ada dosa yang mereka lakukan. Lah. Tapi kejahatan yang mereka lakukan. Lah. Allah tak mungkin. Abadan. Nah, walama qawwahum ala al-quwwat ad-dunyawiyyah wa qawwahum ala al-quwwat ukhrawiyyah. Ketika Allah memberikan kepada mereka menakut-nakuti dengan mengancam dengan hukuman di dunia itu, maka Allah pun juga mengancam dengan hukuman di akhirat kelak. Yauma ya qawmi inni akhafu alaikum yawmat tanah. Wahai kaumku, aku khawatir pada hari nanti menimpa diri kalian di hari saling manggil-memanggil, hari kiamat. Sebagian tafsir menafsirkan yaitu ketika mahsyar, orang yang telah kamu memanggil kepada yang selamat. Saat ini menyatakan ayyaul kiamah hina yunadi ahlul jannah ahlun nar. Ketika ahlul jannah memanggil ahlun nar, Nah, apa panggilannya? Angkotjak wajibna mau ada narabuna hakam. Sungguh apa yang telah diberikan kepada kami itu benar. Kata ahlu jannah kepada ahlu nar. Wanada ashabul nar ashabul jannah an azidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Di ayat lain Allah sebutkan wanada ashabul nar, para penghuni neraka memanggil kepada penghuni jannah agar supaya mereka diberi air dan diberi rezeki. Lihat, Allah berikan rezeki kepada kalian. Kata ahlu nar, ahlu jannah. Maka ahlu jannah menjawab, qalu innallaha haramahum 'alal kafirin, bahwa haramkan minuman-minuman ahlu jannah dan rezeki ahlu jannah kepada orang-orang kafir. Nah, dan masih banyak alat-alat yang lain yang jelas tentang hal itu semua. Nah, kemudian walihada qala yawma tuwalluna mudbirin, yaitu ketika kalian itu pada pergi menuju kepada an-nar, ma lakum minallahi min 'asim, enggak ada lagi lah pembela penolong bagi kalian. Lamun anfusikum, tidak pada diri kalian kekuatan yang bisa menolak azab Allah, enggak akan mungkin. Wala yansurukum man dunahu min ahadin, dan satu pun tidak akan yang bisa pada diri kalian sama sekali. Nah, ikhwati fi din, a'azzaqullah wa man yudlillah wa man yudlillah fabalahu min hadin. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah. Udah, hidayah hakiki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Layak ada dari orang yang sesat taubat kepada Allah, kembali kepada sunnah, alhamdulillah. Yang sudah genah, sudah dari ahli sunnah, lari dari ahli sunnah menjadi orang yang sesat. Ini di lapangan terjadi yang seperti itu. Gitu loh. Kalau bahasa kita yang lebih sederhana, sudah enak-enak di ahlu sunnah, lari ke Oja, lari ke Hadromi, lari ke Hadromi, lari ke Hadromi, kan rugi. Sengsara dia. Sudah benar-benar ke sana. Aku bilang tadi. Makanya orang yang pernah di sana ngomong, loh ini sih. Nah, anak dari situ lari ke ahlu sunnah, itu malah lari kepada kesesatan, penyimpangan. Nah itu ngomongnya. Sampai kenal langsung. Anak tahu kesusahannya kepada aku suka bersuara satu lagi. Tahu anak, gua ada di situ. Kerutannya, khasiat dan yang lain itu tahu anak. Karena itu anak keluar, ini kok masuk situ. Itu ngomongnya. Baru kau bingung. Dalam. Kan gitu. Lewat, bagaimana gak tahu perkumpulan pergaulannya, statement-statementnya, kok ini ya sudah ngawal dari Hadrami bilang apa? Ketika ditanya, siapa sih Ustaz yang ahlu sunnah? Semua ahlu sunnah, kecuali silah. Semua ahlu sunnah, kecuali silah. Dari siapa? Mau berburu kepala orang sama ada. Siapa tablik diragu, tutup-tutup waktu sama tablik. Ada? Itu kan Ustaz ahlu sunnah? Ya, tidak mungkin. Kita ninggalkan Quran langsung. Kan aneh. Nah. Ikhwati fi din, a'azali wa a'azakumullah, wa man yudlillah fama lahu min hadin, li'an al-huda biyadillah. Karena hidayah hakiki itu biyadillah mutlak. Hanya milik Allah Ta'ala. Fa Fa idza mana'a 'abdahu al-huda. Naam. Li'ilmihi annahu ghairu la'iqin bih la khalaqahu fala sabila ila hidayatih. Masya Allah, ucapan yang menarik dari beliau rahimahullah. Ketika Allah menghalangi hambanya untuk mendapatkan hidayah, karena maha ilmunya Allah, maha tahunya Allah bahwa dia tidak berdakan terus dapat hidayah, maka niscaya dia akan sesat, akan khabith, akan buruk kondisinya dia. Fala sabila ila hidayatih, tidak ada jalan lagi untuk berhidayah. Jadi ketika apa? Ketika Allah sesatkan. Ikhwati fi din, a'azani wa jazakumullah. Kalian lagi wa qala ta'ala, kadzalikal 'adzabu wa la 'adzabul akhirati akbar. Dalam surat apa? Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Demikianlah azab, siksaan yang Allah berikan di dunia. Wala azabul akhirati akbar, dan sungguh azab akhirat itu jauh lebih berat, lebih pedih, lebih dahsyat kondisinya. Di surat At-Taubah juga Allah sebutkan, sam'adzibuhum marratain thumma yurduna ila azabin azim. Maka kami akan siksa mereka dua kali, kemudian kami akan kembalikan mereka di azab yang sangat pedih akhirat nanti. Ikhwati fiddin, a'azabullah, masih dalam konteks azab, dampak pengaruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kalau berkepanjangan dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir diazab dua kali, di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, naam, di dalam ayat ini yaitu surat At-Taubah ayat 101. Nahnu na'lamuhum sam'adzibuhum marratain. Maka kami mengetahui kondisi mereka, maka kami akan siksa mereka dua kali. Ma'ruf bahwa azabuhum azabun fid dunya wa azabun fil akhirah. Nah, bahwa azab dunia dan akhirat. Wa fid dunya, fa fid dunya kata Sayyid rahimahullah, ma ya'aruhu min al-hamm wal hazan. Wa karah lima yusibu al-mu'minin min al-fath wa al-nasr wa fi al-akhirati adhabun nar wa bi'sal qarar. Ini ihtimal makna tafsir yang pertama. Azab dua kali itu adalah satu azab dunia. Nah, azab dalam membayangkan bahwa namanya azab dunia itu harus dihancurkan. Wih, mati kabeh. Di apa digilas angin topan, digilas banjir. Tidak harus itu bagian apa? Itu bagian apa? Tapi kesedihan, susah itu bagian dari azab. jika ada sedian dan kesusahan itu di atas kebatilan. Nah, antum tahu seseorang yang sifatnya umum ini, alhamdulillah, melihat orang mukmin itu berhasil ibadahnya, masya Allah. Nah, berilmu, dia gak suka itu adab. Gitu loh. Adab bagi dia. Gambarannya kalau sekarang misalnya dia gak suka pada si Ubay Al-Jarili, gak suka pada si Umi, adab bagi dia. Wala uzaki Allahi ahzad Allah yuzakihi. Melihat orang-orang yang rajin di atas sunnah, di atas al-haq, dia benci kamu ke arah. Ya apa sih? Nah, wartawah dia benci terhadap kemenangan keberuntungan orang-orang mukmin. Kata Sa'di rahimahullah, pertolongan yang Allah berikan kepadanya, dia tak suka. Ada. Ya. Wa fil akhirati azabun nar wa bi sarqara bi akhirati na'udzu billahi min dzalik azabun nar wa bi sarqara dan sejelek-jelek tempat tinggal di situ. Soalnya, wa yahtabiru an al murada sanughallidu 'alaihim al 'adab wa nudha'ifu 'alaihim wa nukarrimuhu. Dan muhtamal bisa juga maknanya azab dua kali itu nanti di akhirat Allah tambah, Allah lipat gandakan siksanya. Dan diulang-ulang. Ikhwati biddin, a'azani wa azakumullah, wa linudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil adna la'allahum yarji'un. Surat apa ini? As-Sajdah. Di surat As-Sajdah ayat 21, wala nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka azab yang lebih ringan, bukan ringan, lebih ringan dari azab yang besar nantinya. Nah, sebenarnya hal itu agar supaya menjadi mereka kembali kepada Allah. Adanya sisa di dunia ini tidaklah menjadi wajar kembali kepada Allah, baik bagi dianya maupun bagi orang-orang yang melihatnya. Ini penting. Nah, orang-orang yang melihat akan diazab oleh Allah di dunia tersebut. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari perbuatan dia ini berhasil, demikian. Itu sangat mungkin Allah berpuji ini karena cepat ulah dia. La'allahu ha'ullah alladhi yarawna yarji'u. Yang melihat itu kembali. Nah, kasir yang berikutnya kata saya lagi mahluk. Nah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ الْفَاسِقِينَ الْمُكَذِّبِينَ نَمُوذَجًا مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Kami akan cicipi mereka, akan kami berikan mereka orang-orang yang fasik, yang mukadzibin, pendusta itu sebagai hasil dari perbuatannya itu siksaan yang lebih ringan, yaitu di alam barzah. Naam. Fantiqo maqatar fan min qablu an yamutu. Sebelum meninggal di amdul di hukum dulu Allah SWT mereka. Nah, sebelum meninggal di kasih pelajaran dulu. Ya apa? Sebelum merasakan azab di barzakh ini. Nah, imma bi azabin bil qabri wa nahwihi. Nah, imma dengan apa? Dengan dibunuh. Lajalah ketika perang Badar musyrikin ya. Nah, di ahli Badar bila musyrikin. Imma idzal qabr ketika atau ketika dia mau mati. Agar supaya terasa tak iya ini, paket ini, tak ini, paset ini lalu menjadi belajar. Nah, kama qala ta'ala kemudian ketika Allah sebutkan dalam Al-Qur'an walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun. Nah, summa yu'minu lahu al-'adzab al-adna fi barzakhihim. Itu menjelang kematiannya. Nah, menjelang kematiannya, kalau kamu lihat bagaimana orang zalim ketika menjelang kematiannya dan malaikat melebarkan tangan kanannya, basuka idihim, keluarlah dari kalian 6 hari yang ditegakkan siksaan yang lebih ringan. Kemudian disempurnakan, dilanjutkan siksaan tersebut fi barzakhihim, di barzakh mereka. Wa hadhihi al-ayah min al-adillah 'ala ibrahil 'adab al-qabr. Ayat ini juga termasuk dalil tentang adanya azab kubur. Jadi di kalangan ulama tahrir terbantahkan dari sekian bantahan. Nah, dari sisi ayat pasti terbantah yang menolak ada dari kubur. Dari hadis pasti karena Rasul berdoa kepada Allah. Yang Allah tunjukkan dari bicara pun ada yang komplit. Dari sisi apa musola hadis salah mereka yang itu masih sangat biru. Ini salah apa? Mengapa ya sesat? Kan kalau ini ngomong. Karena memang pengagum pengkultus akal itu Zuhtahri. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, di Zuhtahri itu Mu'tazilatul judud. Mu'tazilatul judud akal hari top sudah. Sudah yang sederhana dengan Zuhtahri ya cukup kuat lain yang akal di depan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu dibilang ahlu sunnah. Kan repot. Kalau sudah sudah ahlu sunnah itu si apa sih? Enggak mahada. Alhamdulillah. Hanya hawa nafsu yang di belakang dia dan yang membelanya dan yang tetap berada pada dendamannya Abang ini. Adalah dia berlaku sekarang. Mau diuji secara manusia sudah jelas, apalagi satu olah nah, gerak semua para ulama semua, semuanya tetap tak ada. Masih ya. itu cerita di telepon. Di telepon, benar tuh ngomong bahwasannya semuanya itu harus sunnah ketika ditanya kecuali syiah. Dia kan maksudnya enggak benar kan? Kita kenapa bahwa di telepon kok enggak ngatur ketika itu? Benar enggak? Iya, tapi kenapa kok enggak dimaksud sebetulnya? Benar ngomong gitu. Sudah. Tinggal. Gitu kan sih. Fartaqib yauma ta'i sama'u bi dukhalin mubin. Surat apa ini? Dukhal. Dukhal itu mana? Iya. Surat Ad-Dukhan. Ayat berapa? 10. Fartaqib yawma ta'i sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa. Fartaqib, intadhi, tunggu. Fihi nun azab, tunggu akan azab yang akan menggantikan mereka. Fa innahu qad qaruba wa ana awal, dan sungguh telah dekat sekali tiba waktunya akan siksa menang mereka, yaitu ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Ayyamuhum dzalika dukhan wa yuqal lahum hadza 'adzabun alim. Ketika mereka diliputi dukhan, asap, dan dikatakan kepada mereka ini adalah azab yang pedih. Hanya saja di sini kata Sa'd rahimahullah ikhtalafa al-mufassirun fi al-murad bi hadha al-dukhan. Fa qila innahu al-dukhan alladhi yaghsha an-nasa wa yaqumuhum hina taqarrubu an-nar lil mujrimin fi yawm al-qiyamah. Wa Allah ta'adhabuhum bi 'adhabin yawm al-qiyamah wa amara nabiyahu an yantadhira min dhalika al-yawm. Berselisih dari kalangan ulama tafsir dalam bab ini, ada silang pendapat. Ada yang menyatakan bahwa dukhan, asap awan itu yang menutupi, meliputi manusia itu ketika sudah mendekati kepada nar. Dari kalangan orang yang mujrim, nanti di hari kiamat Allah jadikan kepada mereka azab yang pedih dari kiamat nanti, dan Allah pada kepada nabinya untuk menunggu kondisi mereka hari itu. Wa yu'ayyidu hadha al-ma'na, dan makna ini dikuatkan kepada sebagian ulama Allah, anna hadhihi thariqah li thariqatul Qur'an. Seperti inilah. Naam, thariqahnya Al-Qur'an. Fi tawa'udil kuffar. Tawa'udil kuffar Naam. Dan ketika mengancam orang kafir dan memberikan tadhib kepada mereka di hari itu, wa'adzab al-adzab, sekaligus merupakan tasliyatul rasul wal mu'minin bin intidhar biman adzab, sekaligus merupakan hiburan bagi rasul dan orang mukmin, terselamatkan dari mereka. Wa yu'ayyidu aidan, dan juga yang memperkuat maksud ini juga adalah ayat yang lain, anna lahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Kenapa kau peringatan tidak bermanfaat bagi mereka sementara datang rasul mubin kepada mereka? Ini nanti dikatakan di mana? Di hari kiamat pada orang kafir. Hadza yaqulu yawma kana lil kuffar. Kapan dikatakan hal ini, anna lahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin? Kapan itu? Hina yabluguna rujua ila dunia, ketika orang kafir kepingin hidup lagi kembali ke dunia, maunya mau tobat, mau berbuat soleh, maunya begitu. Dan khalas, maka dikatakan qadzahaba waqtu rujua, sudah hilang, sudah enggak ada lagi ceritanya kembali dunia, enggak ada lagi sudah. Dan mana yang kedua, wakil ada mulut dzalik, yaitu sesuatu yang menimpa kepada kufar Quraisy ketika mereka tidak mau beriman dan sombong atas kebenaran. Nah, sehingga Allah timpakan kepada mereka fa'asallahu alaihi wasallam kelaparan yang sangat, hatta kalau mereka lidah sampai mereka sangat kelaparannya itu, yaitu makan ayat-ayat dan tulang-tulang. Nah, wasau yaum lagi baik syarohat, tahat bukan saya mereka melihat seakan-akan dia lakukan di dunia ada bukan asap yang besar, ada tak ada di sebelah sini, walau bukan hakikat, hakikatnya bukan bukan. Terbayangkan bukan ketika mereka kelaparan, yang dimakan adalah mayatnya sebagai bagian tulang tulangkan itu, melihat orang lagi dengan bumi ada asap berada. Ini di antara mana yang disebut satu rahmat Allah. Nah, fartaqib yauma ta'ti as-sama'u bi dukhulin mubin, tunggu wahai Muhammad. Nah, ketika nanti pada suatu hari langit itu dengan membawa tukar yang nyata. Nah, ila qawli ta'ala sampai firman Allah yang yawma nabtishu dhatshat al-kubra inna muntakimun, inna muntakimun. Nah, jadi dikala kami berikan kepada mereka hukuman yang keras dan besar, maka sesungguhnya kamilah yang bisa menghukum mereka, muntakimun, yang menyiksa mereka. Nah, ini semua ayat tadi yang kita baca bahwa maksiat ini memiliki akar pengaruh dampak yang dikhawatirkan na'udzubillah jika tidak bertobat kepada Allah berkepanjangan nanti di akhirat. Makanya Rasul mengatakan kepada Aisyah bahwa iyyaki wa maghfiratid dzunub fa inna laha 'indallahi qalban aw kama qala Rasul. Hati-hati engkau dengan dosa yang dianggap kecil, sepelekan. Karena itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka barakallahu fikum, kita manusia yang tempat salah dan keliru adalah dan bertobat kepada Allah. Dan di antara sifat hamba orang mukmin itu kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa bil ashhari hum yastaghfirun." Mereka di waktu sahur, waktu malam itu, waktu sahur banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Walihada yadkurullahu azza wa jalla fi 'amati suwaril inzar ma 'aqaba bihi ahli sayyi'ati fid dunya wa ma 'azzara lahum fil akhirah wa qad yadkuru fi suwari na'am wa'd al akhirah faqat id 'adzabu al a'zam wa qadru a'zam wa yadhur qarar wa in lam yadhur ma yadhuru min athawab wa iqab ad dunya tar'an." Dan insyaallah taala ini dibahas pada pertemuan yang akan datang. Artinya nahan barakallahu fikum, kalau di zaman fitnah seperti sekarang ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dan Muslim bahwa kita betul-betul menjauh menyelamatkan diri kita dari fitnah. Nah, untuk menjauhkan diri dari fitnah, badiru bil a'mal fitanan fa qita'il lail mudhlim yasbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yasbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Segera kalian beramal soleh kepada Rasul, baru bila amal segera, segera menuju kepada amalan soleh, amalan yang ikhlas kepada Allah dan benar. Dengan apa? Dengan ilmu, ilmu yang bisa menuntun kita, ilmu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf soleh, yang bisa menuntun kita untuk ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Fitnah sebelum kalian terjerembab dalam fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, kalau tuan banyak yang menasukkan ini fitnah syubhat. Syahwat juga masuk dalamnya. Bagi orang itu mukmin, suruhnya sudah kafir. Suruhnya mukmin, bagi dia sudah kafir. Kenapa demikian? Yadiru dinahu bi'aru dinina dunia. Dia menjual agamanya dengan kekuatan dari dunia. Makanya, warahmatullahi wabarakatuh, Imam Ahmad rahimahullah menyatakan ketika Syekh Ibnu ditanya mana yang lebih afdal orang yang qiyamul lail dengan yang menuntut ilmu, kata beliau, nah menuntut ilmu afdal. Membawa qaul Imam Ahmad wa al-ilmu, maksudnya talabul ilm, la ya'diluhu syai'un liman shahhat diyatuhu. Menuntut ilmu, ilmu tak ada yang mendampingi keutamaannya sedikit pun, suatu apapun, bagi orang yang niatnya memang sahih menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.